Wow, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow. 201M, Sugiman, Sugiman, Sugiman. Ku tak akan mengerem, Sugiman, Sugiman, Sugiman. Saat diku ku geber, Sugiman, Sugiman, Sugiman. Ninjamu kan tergeser, Sugiman, Sugiman, Sugiman. Kami hanya dragon, kami bukan gangster. Doa ibu selalu di jalanku yang lurus. Kami hanya dragon, kami bukan gangster. Doa ibu selalu di jalanku yang lurus. Masonku starter, Sugiman, koplinku lepas, Sugiman. Aku adalah dragster, aku tarik gas. Iya, saat biku berbunyi, ninjamu bersembunyi. Sugiman, napot purbalingga with me, memberkeledekan bumi. Mending ku nakal dulu, baru ku sukses. Sugiman, setelah napot punyaku, lalu gas ke rest. Sugiman, variasi FU, agar supaya fresh. Sugiman, terima kasih ibu, doakan ku mau racing. 201M, Sugiman, Sugiman, Sugiman. Ku tak akan mengerem, Sugiman, Sugiman, Sugiman. Saat diku ku geber, Sugiman, Sugiman, Sugiman. Ninjamu kan tergeser, Sugiman, Sugiman, Sugiman. Kami hanya dragster, kami bukan gangster. Doa ibu selalu di jalanku yang lurus. Kami hanya dragster, kami bukan gangster. Doa ibu selalu di jalanku yang lurus. 201M, Sugiman, Sugiman, Sugiman. Ku tak akan mengerem, Sugiman, Sugiman, Sugiman. Saat diku ku geber, Sugiman, Sugiman, Sugiman. Ninjamu kan tergeser, Sugiman, Sugiman, Sugiman. Kami hanya dragster, kami bukan gangster. Doa ibu selalu di jalanku yang lurus. Kami hanya dragster, kami bukan gangster. Doa ibu selalu di jalanku yang lurus. Wow, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow. Wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah.